Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-qa'idatul hadiyatul asyara. Kaidah yang ke-11. Kama anna al-mufassir lil-Qur'an yura'i ma dallat alaihi al-fadhu au ma dallat alaihi al-fadhu mutabaqatan wa ma dakhala fi dimniha fa alayhi ay ra'iya lawazim dhalika al ma'ani wa ma tastat'ihi min al ma'ani allati lam yusarrih al lafdhu bi dhikriha. Kaidah yang ke-11 adalah tentang dalalatul alfaz dari sisi apakah dalalatul alfaz tersebut secara mutabaqah atau secara tadammun atau secara talazum atau iltizam. Kama anna al-mufassir lil-Qur'an, sebagaimana seorang yang menafsirkan Al-Qur'an yura'i ma dallat alaihi alfazuhu mutabaqatan, memperhatikan kandungan dari lafaz-lafaz Al-Qur'an secara mutabaqah, nanti kita jelaskan. Wa ma dakhala fi dimniha, dan juga makna-makna yang masuk di dalam lafaz tersebut. Fa'alaihi ayyura'iya lawazimatil kalma'ani, maka baginya juga untuk memperhatikan konsekuensi dari makna-makna tersebut. Oma tastat'ihi minal ma'ani allati lam yusarrih al-lafzu bidhikriha, dan makna-makna lainnya yang itu merupakan konsekuensi dari ya dari lafaz tersebut, dari makna dari lafaz tersebut, akan tetapi ya tidak ditegaskan secara nas ya oleh lafaz tersebut. Maka intinya ini adalah ada tiga pendalilan atau tiga dalalah, yakni tiga makna. Kalau kita misalnya membaca ayat Al-Qur'an, membaca sebuah lafaz, maka kita bisa memahami lafaz tersebut dengan menggunakan tiga sudut pandang. Dalalah di sini na'am, ya, bisa diterjemahkan sebagai sudut pandang. Yang pertama adalah mutabaqah. Yang kedua tadammun, yang ketiga iltizam. Mutabaqah itu adalah ketika ya, kita memahami lafaz tersebut apa adanya sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Itu mutabaqah. Adapun tadammun, maka ketika kita membaca lafaz tersebut, kemudian ya kita memandang lafaz tersebut dari sisi bagian dari makna dari lafaz tersebut. Tidak lafaz tersebut secara keseluruhan, tidak maknanya secara keseluruhan, akan tetapi ya bagiannya. Akan tetapi bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah iltizam atau talazum, yaitu ketika kita membaca lafaz tersebut kemudian kita memahami ya makna yang merupakan konsekuensi dari makna lafaz tersebut. Jadi ini adalah tiga sudut pandang bagaimana kita memahami sebuah lafaz, sebuah ayat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, "Fatahalana al-muallif rahimahullah fi hadhihi al-ibarati abwab ad-dalalah." Ya, penulis membukakan untuk kita dengan ibarah ini, dengan kata-kata di sini, kaidah yang ke-11 ini, ya, membukakan untuk kita pintu dalam masalah dalalah. Wa annaha thalathatu aqsam, dan bahwa dalalah itu ada tiga jenis. Dalalah mutabaqah, wa dalalah tadammun, wa dalalah iltizam. Ya, dalalah mutabaqah tadi yang kita sebutkan, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Fa dalalatul mutabaqah hiya dalalatul lafzi ala jami'i ma'na. Maka dalalah mutabaqah itu adalah kandungan sebuah lafaz atas seluruh maknanya. Wa dalalatul tadammun dalalatuhu ala juz'in min ma'na. Dalalah tadammun itu adalah kandungan lafaz tersebut atas sebagiannya saja. Ya, sebagian maknanya saja. Wa dalalatul iltizam dalalatuhu ala lazimi makna. Ya, kandungannya atas kandungan kata tersebut, kandungan lafaz tersebut atas konsekuensi dari maknanya. Ya. Wa dalalatul lazim ala amrin kharij. Dan dalalah iltizam atau lazim di sini ya ya ini berada pada perkara atau hal yang ada di luar lafaz tersebut. Taib, kita langsung contoh ya, dan benar Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di sini langsung contoh supaya langsung jelas permasalahan. Misal zalika idza qulta hadhihi dar. Misalnya adalah ketika seseorang berkata ini adalah sebuah rumah. Fadlalatu hadhihi al-kalimah ala ma fid dari min al-ghuraf wal hujar wal fasahat wal hammamat wa ma asbahha dalalatun mutabaqah. Ya, dalalah mutabaqah. Ketika seseorang mengatakan ini adalah rumah, maka kalau ya ada orang kemudian terbayang berpikir ketika disebutkan kata rumah di sini, dia terpikir apa yang ada di rumah tersebut, kamar, ya, ruangan, kamar mandi dan seterusnya. Maka ini adalah dalalah mutabaqah karena itulah rumah. Kepikiran ya rumah secara keseluruhan gitu ya. Kepikiran rumah, maka ini dalalah mutabaqah. Tetapi kalau misalnya dia berpikir ketika disebutkan rumah, kemudian dia berpikir salah satu ruangannya atau salah satu pintunya, maka ini dalalah tadammun. Sebagaimana perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini, wa dalalatuha ala kulli ghurfah bi mufradiha dalalatu tadammun. Kandungannya terhadap setiap ruangan bi mufradiha secara individu, yakni ketika seseorang kepikiran rumah, disebutkan rumah, kemudian dia kepikiran ruang tamunya misalnya atau ruang keluarganya. Ya, maka ini adalah dalalah tadammun. Wa dalalatuha ala anna li hadha ad-dari baniyan dalalatul iltizam. Dan kandungan kata dar, rumah, terhadap bahwa rumah tersebut pasti memiliki ya orang yang membangunnya, para ya orang-orang yang membangun rumah tersebut, maka ini adalah dalalah iltizam. Ya, jadi semoga kita bisa terbayang apa yang dimaksud dengan dalalah mutabaqah, dalalah tadammun dan dalalah iltizam. Yakni ketika ya seseorang berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut, orang pertama, ya, si A dan si B misalnya, biar gampang. Si A yang mengucapkan lafaz tersebut, tentunya dia memaksudkan untuk menyampaikan makna tertentu pada si B. Betul? Dia ingin mengkomunikasikan sebuah pesan kepada si B. Sehingga dia memilih lafaz yang sesuai dengan makna yang hendak dia ingin sampaikan tersebut. Nah, ketika si B mendengar lafaz tersebut, maka B mendengar apa? Mendengar lafaz. Maka B kemudian ya terbayang makna di benak B. Nah, sekarang kita tidak sedang berbicara makna yang langsung muncul di benaknya B ya. Kita sedang berbicara bagaimana kalau B misalnya bisa pikiran yang langsung muncul di benaknya B, atau ketika B kemudian ya merenungkan lafaz tadi yang dipikirkan oleh si A dan seterusnya ya. Jadi akan muncul tiga kemungkinan pada benak si B. Antara dia memaknai lafaz tersebut secara mutabaqah atau secara tadammun atau secara iltizam. Contoh, kalau disebutkan kata rumah tadi, kemudian si B kemudian memahami rumah tersebut sebagai satu keseluruhan, ya, rumah sebagai sebuah satu-satuan keseluruhan, maka ini dalalah mutabaqah. Seperti misalnya kalau konteksnya, nah, konteks itu membantu si B untuk memahami, dia harus memahami pakai mutabaqah, tadammun atau iltizam. Konteks membantu pendengar, ya, supaya dia bisa berpikir dengan benar gitu ya, maksudnya berpikir. Jadi terkadang ketika menyebutkan sebuah lafaz, pengucap yaitu si A, dia dari awal dari yang orang yang mengucapkannya sudah langsung cenderung pada, ya, salah satu dari tiga dalalah ini. Biasanya yang paling banyak adalah dalalah mutabaqah. Seperti contohnya ketika si A bicara, ya, harga rumah ini sekian ratus juta misalnya, atau sekian miliar misalnya, masya Allah, harga rumah ini sekian. Ketika mengatakan hal tersebut didengar oleh si B, kira-kira si B kemudian apakah berpikir satu rumah ini sebagai sebuah satu-satuan keseluruhan harganya segitu, atau cuma ruang keluarganya saja? Ya, satu keseluruhan. Maka ini apa? Dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah. Baik. Kemudian ketika, ya, kemudian, ya, si A kemudian mengatakan misalnya, Anda sudah kangen sekali kampus, ya, kampus Anda bagus sekali, gitu kan, kampus kita bagus sekali, gitu ya, berbicara kepada si B. Si B kemudian, ya, langsung muncul suasana salah satu spot di kampus tersebut yang na'am itu indah. Terus balik lagi ke spot yang lain, oh itu juga indah juga. Hah? Sana juga, ah itu juga indah. Hah? Ya, jalan A itu indah ya. Jalan B, jalan C. Ada yang menamai jalan dengan A, B, C. Maka itu dalalah tadammun. Ketika gambaran yang muncul di benak si B, tidak kampus secara keseluruhan, tapi ah, pojok sini. Ah, daerah dekat lab situ. Ah, daerah dekat perpustakaan misalnya. Ya. Maka ini dalalah tadammun. Kemudian dalalah iltizam itu adalah ketika, ya, seseorang dia memikirkan konsekuensi dari lafaz tersebut. Ya, dia memikirkan konsekuensi dari lafaz tersebut. Seperti misalnya si B bertanya kepada si A, "Antum lulusan kampus mana?" Kemudian si A menjawab, "Ana lulusan kampus X misalnya." Ya. Kemudian B yang mendengar kata tersebut atau nama kampus tersebut langsung berpikir, "Masya Allah, si A ini pasti pinter." Ah, itu dalalah iltizam. Gak ada di kandungan makna di X itu, gak ada kandungan maknanya pintar, gak ada. Ya, antum cari nama-nama kampus di Indonesia, nggak ada makna dari nama kampusnya itu sendiri pintar gitu ya, nggak ada. Kata pintar itu adalah konsekuensi dari, wah, ini kampus ini dikenal sebagai, ya, mahasiswa yang pintar-pintar gitu misalnya. Ya, jadi makna dari kata pintar itu tidak terkandung dalam kandungan dari nama kampus tersebut gitu ya, tetapi konsekuensi. Si B kemudian, oh, sudah mengaitkan itu dengan nama kampus tersebut misalnya. Ya. Maka bahkan walaupun misalnya ya, nama kampus tersebut misalnya Universitas Pintar misalnya. Universitas Cerdas misalnya. Ya, maka kata cerdas di sini, ya, kata nama kampus secara keseluruhan Universitas Cerdas Gak ada kandungan maknanya kata cerdas gitu ya. Paham maksud Anda? Walaupun nama nama di dalam kampus itu adalah, nama kampus itu sendiri adalah Universitas Cerdas. Kecerdasan mahasiswanya tidak terkandung di nama kampusnya. Paham maksud Anda? Itu adalah misalnya pengalaman atau hasil observasi atau ya data menunjukkan IPK-nya mahasiswanya, prestasi mahasiswa, dan seterusnya. Ya. Jadi ini namanya dalalah iltizam. Ini namanya dalalah iltizam. Atau ketika kemudian antum kuliah di mana? Si A menjawab, "Ana kuliah di kampus X." Kemudian si B langsung terpikir, "Wah, ini pasti nggak punya adab." Mahasiswa-mahasiswa ya. Maka ini dalalah iltizam juga. Hadhi anwa'ud dalalat as-salasah. Ini adalah tiga jenis dalalat. Wala syakka anna Allah idza fataha 'ala al-insani ma'rifata hadhi ad-dalalat fa innahu yahsulu 'ilman katsiran bi adillatin qalilah. Dan tidak diragukan lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk seseorang pengetahuan tentang tiga dalalah ini, maka akan ya dia akan mendapatkan ilmu yang banyak walaupun dengan dalil yang sedikit. Walihada tajidu ba'dal ulama istambitu minal ayah ahkaman kathirah. Oleh karena itu, ya sebagian ulama beristimbat dari ayat hukum-hukum yang banyak sekali. Dari sebuah ayat, hukum-hukum yang banyak. Ya. Wa akharina la istambituna minha illa ba'da hadhil ahkam. Sedangkan sebagian ulama yang lain tidak bisa beristimbat dari ayat yang sama kecuali hanya sebagian hukum tersebut saja. Kullu dzalika bima yaftahu Allahu 'alal insani minal fahmi fi anwa'id dalalah. Dan semua ini bergantung pada apa yang Allah bukakan untuknya, ya, pemahaman yang Allah bukakan untuknya yaitu pemahaman tentang tiga jenis dalalah. Kemudian Syaikh Sa'di rahimahullah berkata, "Wa hadhil qa'idah min ajalli qawa'idit tafsiri wa anfa'iha." وتستطيع قوة فكر وحسن وحسن تدبر وصحة قصد. Maka kaidah ini adalah termasuk kaidah yang paling agung, kaidah tafsir yang paling agung dan kaidah yang paling bermanfaat. Dan kaidah ini juga membutuhkan kekuatan pikiran dan bagusnya tadabbur dan ya benarnya atau lurusnya niat ketika mentadaburi ayat dengan menggunakan tiga dalalah ini. Fa innal ladzi anzalahu huwal alim bi kulli syai' alladzi ahata 'ilmuhu bima tahtawi 'alaihi al-qulub. Ya, karena yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah Zat yang Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ilmunya itu mencakup semua yang bisa, yang mungkin untuk dipikirkan oleh benak seorang hamba. Wa ma tadammanahul ma'ani, dan makna-makna yang mungkin untuk bisa dipikirkan oleh seorang hamba. Wa ma yatba'uha wa yataqaddamuha wa tatawaqqafu hiya 'alaihi, dan makna-makna yang mengikuti makna tersebut atau makna-makna yang mendahului makna tersebut atau makna-makna yang bergantung pada makna tersebut. Intinya semua makna, semua pikiran, semua konsekuensi yang terpikirkan, yang mungkin untuk terpikirkan oleh benak seorang hamba, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Walihadza ajma'al ulama 'ala al-istidlal bil lazim fi kalamillah li hadza as-sabab. Oleh karena itu para ulama bersepakat atas bolehnya beristidlal dengan dalalatul iltizam untuk memahami kalamullah karena sebab ini. Paham maksudnya? Jadi kalau orang biasa, kalau orang manusia gitu ya. Kalau manusia yang menyebutkan sebuah perkataan, maka kita bisa memahaminya dengan dalalah mutabaqah seperti tadi atau memahaminya dengan dalalah tadammun. Tetapi kita harus hati-hati ketika memikirkan makna dari lafaz tersebut secara iltizam. Itu kalau kita mendengar perkataan manusia. Yakni manusia biasa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Anda sebut manusia biasa, ya. Jadi manusia secara umum perkataannya ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain, kita sebagai pendengar, kita bisa pahami dengan dalalah mutabaqah, kita bisa pahami dengan dalalah tadammun. Tapi dalalah tadammun pun juga terkadang ya tidak sepenuhnya tepat begitu ya. Tidak sepenuhnya tepat, misalnya mengatakan kampus kita bagus sekali, ternyata ada spot yang kemudian berpikiran, oh di sana ya sampah banyak, gitu kan? Tidak sepenuhnya benar, apalagi kelazimannya. Kampus kita bagus sekali, lazimnya masyarakat di sekitar menganggap kampus kita juga bagus. Ternyata enggak juga, gitu ya, setelah kita melakukan interview, survei, tanya-tanya, gitu kan, enggak juga. Hah? Sehingga, dari sini ya itu mengapa kita para ulama kemudian berkata lazimul qaul laisa biqaul, konsekuensi dari perkataan bukanlah perkataan orang tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita jangan langsung menisbatkan konsekuensi dari perkataan dia kepada orang tersebut, harus cross check terlebih dahulu. Bisa jadi ketika dia mengucapkan perkataan tersebut, bisa jadi ya dia agak kepikiran bahwa kata-kata itu akan memiliki konsekuensi tertentu, sementara dia nggak setuju dengan konsekuensi tersebut. Ya, ini karena lemahnya manusia ketika memilih kata-kata untuk menyampaikan makna, dia tidak bisa terpikir seluruh konsekuensi yang mungkin, sehingga bisa jadi konsekuensi dari lafaz yang dia pilih tersebut, yang dia ucapkan tersebut, tidak sesuai dengan makna awal yang ingin dia kemukakan. Lazimul qaul laisa biqaul. Konsekuensi dari perkataan bukan perkataan dia. Yakni tidak langsung boleh kita nisbatkan pada dia. Tetapi kalau kita berbicara kalamullah dan juga hadis, karena hadis adalah wahyu dari Allah juga, maka konsekuensi dari setiap lafaz itu juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita memikirkan iltizamnya benar, hubungannya itu sahih. Enggak ngelantur kemana-mana begitu ya. Contoh, ketika seseorang nanti ala kulli hal akan disebutkan contoh oleh penulis ya. Tetapi di sini maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan sesuatu menggunakan lafaz tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui seluruh konsekuensi dari makna tersebut. Sehingga seluruh konsekuensi dari makna tersebut selama penarikan konsekuensinya itu benar, maka ini boleh untuk kita nisbatkan juga kepada syariat. Boleh untuk bagi kita untuk meyakininya juga. Itu maksud dari perkataan penulis di sini. Tapi kalau penarikan konsekuensinya salah, maka ya salah. Jangankan menarik konsekuensi dari kalamullah, menarik konsekuensi dari perkataan manusia, kalau salah ya sudah salah begitu ya. Jadi orang harus hati-hati untuk mengambil konsekuensi. Makanya di sini disebutkan tadi membutuhkan quwwata fikrin, pikiran yang kuat, husna tadabburin, tadabbur yang baik, wa sihhata qasdin, dan tujuan atau niat yang lurus. Kenapa? Karena orang memelintir ayat itu karena ya menggunakan yang seperti ini dengan tujuan untuk mendukung akidahnya yang menyimpang. Seperti misalnya ketika mendengarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy, istiwa di atas 'arsy. Kemudian orang berpikir, sebagian orang berpikir, ah, ini kalau Allah istiwa di atas 'arsy, ya. Maka nanti Allah butuh 'arsy. Hah? Jadi kita harus nafikan ini. Ini bukan istawa, istiwa bukan maknanya tinggi di atas 'arsy. Bukan maknanya Allah di atas 'arsy, tapi Allah menguasai 'arsy, bukan istawa tapi istaula. Maka ini adalah penarikan konsekuensi yang salah, ya, penarikan konsekuensi yang salah. sebagaimana orang memahami bahkan dalalah mutabaqah itu salah, maka apalagi dalalah iltizam. Ya, tetapi kalau orang sudah, misalnya orang salah memahami dalalah mutabaqah, misalnya dia nggak tahu bahasa Arab, dia mendengarkan kata fitnah, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah hatta la takuna fitnah. Dia nggak tahu bahasa Arab, tahunya bahasa Indonesia. Kemudian dengar kata fitnah di sini. Apa yang kepikiran oleh dia? Fitnah-fitnah dalam bahasa Indonesia. Hah? Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Karena tidak tahu bahasa Arab. Ini berarti salah dalam memahami mana? Dalalah mutabaqah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dia pahami fitnah dengan dalam bahasa Indonesia. Padahal fitnah di sini adalah kesyirikan, kekufuran. Ya. Jadi salah salah paham dalam masalah dalalah mutabaqah. Yang salah siapa? Yang salah dia, bukan ayatnya. Maka sebagaimana orang bisa salah dalam memahami dalalah mutabaqah, yang itu paling gampang untuk dipahami harusnya, maka demikian pula orang bisa salah dalam memahami dalalah iltizam atau tadammun. Maka yang di situ yang salah adalah dianya sendiri, ya. Tetapi ketika seseorang bisa memahami sebuah ayat secara mutabaqah dengan pemahaman yang benar, memahami secara tadammun dengan benar, memahami secara iltizam dengan benar, maka ini semua adalah bisa kita nisbatkan pada syariat. Kaidah lazimul qaul laisa biqaul tidak berlaku di sini. Ya, kecuali kalau kita pahami bahwa ya tidak boleh kita lazimul qaul laisa biqaul, yakni lazimul qaul yang iltizamnya salah. Kecuali kalau kita pahami demikian, maka maka benar gitu ya. Berlaku juga untuk kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya, makna dari kaidah tersebut bahkan itu sebenarnya untuk perkataan manusia. Bahkan ketika antum menarik konsekuensinya dengan benar, antum tidak bisa langsung nisbatkan perkataan itu pada pengucapnya sebelum cross check terlebih dahulu. Karena bisa jadi dia tergelincir menggunakan lafaz, menggunakan diksi tersebut sementara dia tidak memaksudkan konsekuensinya. Paham maksud anak? Bahkan walaupun antum mengambil iltizamnya secara sahih dari perkataan orang yang mengucapkan tersebut, mengambil iltizamnya secara sahih, bukan ngelantur kayak tadi, secara sahih, tidak bisa langsung dinisbatkan pada orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena tadi bisa jadi dia itu berasal dari kelemahan manusia untuk memilih diksi. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ya tentunya tidak ada kecacatan dan kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa setelah mengetahui hal ini, maka harusnya ketika antum membaca waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya antum lebih ketika mendengar ayat ini langsung sangat relevan. Ayat ini langsung ya, langsung maknanya langsung koi setelah mengetahui ilmu ini. Paham? Kita memahami kalamullah dan kalam Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita benar-benar memahami itu tergantung ilmu kita. Kalau kita enggak tahu background barusan bahwa ada yang ilmu yang seperti ini, kita mungkin membaca atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man asdaqu minallahi qila, man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah? Thayyib, itu ya. Kita setuju ayat tersebut tentunya dan selesai gitu ya. Tapi ketika kita mengetahui ilmu ini, maka ayat tadi ya seolah-olah kita mendengarnya baru pertama kali. "Man asdaqu minallahi qila, man asdaqu minallahi haditsa." وَالطَّرِيكُ إِلَى سُلُوكِ هَذَا الْأَصْلِ النَّافِعِ أَنْ تَفْهَمَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ مِنَ الْمَعَانِي Faiza fahimtaha fahman jayidan fafakir fil umuri allati tatawaqqafu alaiha wa la tahsulu bidunha wa ma yushtaratu laha wa kadhalika fakir fi ma yatarattabu alaiha wa ma yatafarra'u anha wa yanbani alaiha wa la tazalu tafakkar wa la tazalu tufakkir fi hadhihi al-umur hatta yasira laka malakah jayyidah fil ghawsi 'ala al-ma'ani ad-daqiqah. Jalan untuk mengaplikasikan kaidah yang sangat bermanfaat ini adalah engkau memahami kandungan dari sebuah lafaz, kandungan makna dari sebuah lafaz. Jika engkau memahami dengan makna yang baik, kemudian pikirkanlah ya perkara-perkara yang makna-makna yang bergantung pada makna lafaz tersebut, makna-makna yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya makna dari lafaz tersebut, atau makna-makna yang merupakan syarat dari lafaz tersebut. Ya, demikian pula engkau memikirkan konsekuensi dari makna tersebut, kemudian cabang dari makna tersebut, makna-makna lain yang dibangun di atas makna tersebut, kemudian engkau memikirkan ya lafaz-lafaz yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis seperti ini, hatta yasira laka malakah jayyidah, sampai engkau mendapatkan sebuah keahlian, sebuah kompetensi yang baik, keahlian yang baik dalam masalah ini, dalam ya menyelami makna-makna yang sangat dalam ini. Fa innal Qur'an haqqun walazim walazimal haqqi haqqun, karena sungguhnya Al-Qur'an itu hak dan konsekuensi dari al-haq itu hak. Ini benar, konsekuensi dari al-haq itu hak. Tapi masalahnya kalau ini perkataan manusia, kita tidak bisa pastikan perkataan dia itu al-haq. Bisa jadi dia salah salah ngambil diksi, salah menguntai kata, salah merangkai kalimat. Ya, jadi itu bukan al-haq. Tapi kalamullah al-haq. Al-Quran haq. Walazimul haqqi haqqun. Konsekuensi dari al-haq itu haq. Wama yatawakafu alal haqqi haqqun. Dan makna yang bergantung pada al-haq itu juga hakun. Wa ma yatafarra'u 'alal haqqi hakun. Cabang dari makna yang al-haq tersebut adalah hakun juga. Faman wuffiqa li hadhihi at-tariqah wa ataahu Allahu tawfiqan wa nuran in fatahat lahu al-'ulumun nafi'ah wal ma'ariful jalilah. Wa linumatsila li hadzal asli amthilah tuwaddihuhu. Naam. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk memahami kaidah ini, dan Allah berikan taufik dan cahaya, cahaya ilmu baginya, basirah, maka akan terbuka baginya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan-pengetahuan yang agung. Karena dia bisa beristimbab, dia bisa merenungkan, dia bisa mentadabburi Al-Quran dengan makna-makna tersebut. Dan kami akan berikan contoh terhadap kaidah ini, beberapa contoh yang bisa menjelaskannya. Bismillah. Minha fi asma'ihi al-husna. Di antara contohnya adalah tentang al-asma al-husna, yaitu ar-Rahman ar-Rahim. Lihat bagaimana Syekh Sa'di rahimahullah, beliau ketika memberikan contoh langsung ke akidah, contoh akidah, langsung contoh tentang nama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ini yang harus kita contoh dari beliau. Ini yang harus kita teladani dari beliau. Kaidah untuk menafsirkan Al-Quran, ketika mau diberikan contoh, langsung contohnya ke mana? Contohnya ke masalah akidah, masalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang bisa diterapkan ke ya lafaz-lafaz yang mengandung nama Allah atau sifat Allah. Ya, ini adalah bentuk pendidikan beliau terhadap para murid beliau dan orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmu beliau hingga akhir zaman biiznillah. Yaitu apa? Masalah akidah, penting sekali. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, fa innaha tadullu bi lafdhiha ala wasfihi bir rahmah wa sa'ati rahmatihi. Fa idza fahimta anna ar-rahmah allati la yushbiha rahmatu ahadin hiya wasfu ath-thabit wa annahu أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. Ya, misalnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sesungguhnya nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki makna, ya, lafadznya itu sendiri secara mutabaqah memiliki makna, ya, bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Dan bahwa rahmat Allah itu luas. Dan kalau engkau memahami bahwa rahmah itu, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak bisa disamai oleh rahmat satu orang pun. Rahmat dari manusia itu maksudnya adalah perbuatan baik dari dia, kemurahan dia, kasih sayang dia. Ketika rahmat Allah, ketika kita paham bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan rahmat, ya, siapapun dari makhluknya, ya. Ketika kita memahami bahwa rahmat yang seperti ini, yang sangat sempurna ini, itu adalah sifat Allah. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk, sementara rahmat dari salah satu makhluknya, rahmat dari manusia enggak mungkin bisa diarahkan kepada seluruh makhluk, tapi rahmat Allah diarahkan kepada seluruh makhluk. Dan tidak ada orang satupun, makhluk satupun sama sekali yang tidak bisa hidup sedetik pun kalau tanpa menerima rahmat dari Allah. Kalau kita mengetahui hal-hal ini semua, arafta, maka engkau akan mengetahui bahwa sifat rahmah ini menunjukkan kesempurnaan Allah, kesempurnaan, ya, hayatullah, bahwa Allah adalah zat yang maha hidup, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan kekuatannya, dan, ya, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya ilmu Allah, wa nufuzi masyiatihi, dan betapa kehendak Allah itu pasti terjadi. Karena ketika Allah berkehendak, rahmat Allah diberikan kepada seluruh makhluk, itu terjadi beneran. Wa kamali hikmatihi, dan sempurnanya hikmah Allah. Jadi dari kita yang awalnya membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian berpikir tentang rahmat Allah, berpikir bahwa Allah memiliki sifat rahmah, berpikir bahwa rahmat Allah ini luas, mencakup seluruh makhluknya, ini masih mutabaqah. Tapi ketika kemudian kita merenungkan, ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup, maha sempurna, kemudian maha maha kuasa, kemudian maha mengetahui, setiap apa yang Allah kehendaki maka itu terjadi, pasti terjadi, dan hikmah Allah itu, ya, sangat sempurna, dan seterusnya, maka ini berarti kita sudah menerapkan dalalah iltizam. Konsekuensi dari rahmat Allah yang sempurna tersebut adalah sifat-sifat Allah yang lainnya sempurna. Mengapa? Litawaqqufir rahmati ala dzalika kullih. Karena rahmat Allah yang sempurna tadi itu bergantung pada, ya, makna-makna yang tadi kita pikirkan. Rahmat Allah yang sempurna tadi sehingga rahmat tersebut bisa mencapai seluruh makhluknya, ini bersumber karena Allah Maha Kuasa. Dan juga bersumber dari hikmah Allah yang sempurna. Ya. Tsumma istadlalta bi sa'ati rahmatihi ala anna syar'ahu nurun wa rahmah. Kemudian ketika kita membaca lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian kita memikirkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah syariat yang penuh cahaya dan penuh rahmat. Awalnya berpikir tentang rahmat Allah, tapi kemudian berpikir tentang, ya, bahwa syariat Allah, ketetapan Allah ini penuh rahmat. Ini juga iltizam. Walihada yu'allilu ta'ala katsiran min al-ahkami syar'iyyah bi rahmatihi wa ihsanihi li'annaha min muqtadahu wa atharihi. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, menyebutkan, ya, hukum-hukum syar'i, ya, illahnya, sebab dari hukum syar'i mengapa begini? Ya, Allah banyak menyebutkan bahwa mengapa begitu, karena ini adalah rahmat Allah. Karena ini adalah ihsan. Ini adalah, ya, perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa? Karena rahmat Allah itu, hukum-hukum syar'i tersebut itu adalah konsekuensi dari rahmat Allah dan, ya, dan asar dari rahmat Allah dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qauluhu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ya. Contoh ini insyaallah mungkin kita akan bahas besok saja insyaallah, karena contoh ini butuh penjelasan yang agak agak banyak, ya. Kita simpulkan berarti kita baru saja mempelajari sebuah kaidah yang sangat penting. Ya, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam. Dan para ulama ketika mereka beristinbat banyak makna, banyak hukum dari satu ayat atau satu hadis saja, karena mereka sangat paham terhadap tiga jenis dalalah ini. Kita tahu riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah beristinbat dari sebuah hadis yang ringkas. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat, seorang anak kecil sahabat, ya Abu Umair, ketika burung peliharaannya mati, ya Nughair, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat anak kecil yang masih kecil tersebut saat itu, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, bagaimana kabarnya Nughair? Dari hadis yang ringkas seperti ini, Imam Syafi'i beristinbat semalaman dapat 1000 faidah. Dapat 1000 faidah. Dan ulama setelahnya, masa sih 1000 faidah beneran? Kemudian ada ulama yang berusaha memikirkan, dia dapat 300-an faidah. Berarti setelah ada ulama yang, naam, Anda hanya bisa dapat 300. Taib. Setelah itu, kita yakin, Imam Syafi'i benar-benar mendapatkan 1000. Hah? Jangankan Imam Syafi'i dulu. Gimana cara kita dapat yang 300 yang didapatkan oleh ulama setelahnya? 300 faidah dari hadis yang ringkas tadi. Gimana caranya? Dengan menggunakan 3 dalalah ini, biiznillah. Ya, jangankan 300. 10 saja. PR misalnya. Nah, kita PR-kan 10 faedah dari hadis tersebut. Sudah ya susah. Sudah bongkar-bongkar syarah hadis bisa jadi, ya. Ya, maka ini adalah kaidah yang sangat penting yang digunakan oleh para ulama untuk beristimbat, untuk bertadabbur, untuk bertafakkur dari Al-Quranul Karim. Tidak boleh kemudian kita meremehkan kaidah ini. Dan kalau tidak paham, langsung tanya. Tayyib, hadza, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.